Qala Imam Asy-Syafi'i, qala Imam Asy-Syafi'i aqulu idza takallamal mujtahiduna jami'ahum fi mas'alatin wa ikhtalafu fiha 'ala qawlaini fahal liman ya'ti ba'dahu minal mujtahidina ihdasu qawlin salisin fi tilkal mas'alah fihi salasatu madzahiba kama asyara ilaihi al-musannif al-awwal fal aktsaruna fal aktsaruna 'ala ma qalahu al-imam wal-amidi Imam Ar-Razi wal Imam Al-Amidi man'uhu mutlaqan tidak boleh mutlaqan wa jazima bihi fil ma'alim wa ahl kemudian yang kedua wa ahlul zahir jawazuhu mutlaqan wal haqqu 'inda al-imam Imam Ar-Razi wa atba'ihi wa ikhtarahu al-Amidi wa Ibnu al-Hajib an-nasalis أن الثالث إن لم يرفع شيئا مما أجمع عليه قائلان الأولان جاز إحداثه لأنه لا محذور فيه وإن رفعه فلا يجوز لامتناع مخالفة الإجماع tidak boleh kenapa karena tidak boleh menyalahi ijma وإن يرفع وإن رفعه فلا يجوز وإن لم يرفع يجوز wa in rafa'ahu fala yajuz limtina'i mukhalafatil ijma'. Contoh al-awwal, misal al-awwal, ikhtilafuhum fi jawazi aklil mazbuh bila tasmiyatin. Apa hukumnya memakan binatang yang sudah disembelih tapi lupa, tapi tidak menyebutkan nama Allah. Memakan binatang yang sudah disembelih tapi tidak menyebutkan nama Allah. Faqala ba'duhum yahillu mutlaqan. Halal mutlaqan wa qala ba'dhum la yahillu mutlaqan haram fa at-tafsil bainal 'amdi was-sahwi laysa rafi'an al-qaulu salis mengatakan begini al-qaulu salis mengatakan law kana tarku tasmiyah sahwan jadi ada dua sahwan dengan amdan ya law kana di sini ada tanda tunggu khalas. Tulis di situ al-qaulu salis. Qaulu salisnya adalah law kana tarku tasmiyah. Sahwan, lihat, sahwan. Kemudian la yahillu akluhu. Lihat, salah. Law kana tarku tasmiyati sahwan yajuzu akluhu au yahillu akluhu. Kalau dia tertinggal membaca bismillah tadi menyebut nama Allah karena lupa boleh dimakan. Lauka wa in yang kedua walau kana tarkut tasmiyah amdan la yajuzu akluhu. Hai yahillu la yahillu akluhu. Kalau dia memakan meninggalkan bismillah karena sengaja maka tidak boleh dimakan. Nah, lihat apakah al-qaul as-salis ini yarfa'ul qaulainil awalain? Lah. Al-qaul awal mengatakan ya la yajuzu mutlaqan au yahillu mutlaqan. Al-qaul as-sani mengatakan yahrumu mutlaqan au la yahillu mutlaqan. Ada qaul dua qaul yang berbeda. Datang qaul salis mengatakan law kana tarku sahwan yahillu akluhu. Law kana tarku 'amdan la yahillu akluhu. Nah, dia pisahkan antara yang terlupa dengan yang disengaja. Setengah dari yang kaul awal masuk kepada kaul salis, setengah dari kaul sani masuk kepada kaul salis, ya kan? Izan, hazal qaulu salisu lam yarfa qaulainil al-awwalaini. Oke, itu dia. Lam yarfa al-qaulainil awwalain. Izan, contoh seperti ini adalah kaulun salis yang dibolehkan. Nah, ini dia. Fa tafsil bainal 'amdi was-sahwi laysa rafi'an li syai'in ajma'a 'alaihi al-qa'ilan al-awwalan bal huwa muwafiqun fi kulli qismin minhu liqa'ilin. Jadi dia sama-sama setuju masuk kepada qaul awal setuju bahwa itu yahillu. Kenapa? Kalau sahwan. Masuk kepada qaul sani la yahil setuju juga kalau dia 'amdan. Khalas. Wa amma sani contoh kedua فَمَشَّلَ لَهُ الْمُصَنِّفُ تَبِعًا لِلْإِمَامِ بِالْجَدِّ مَعَ الْأَخْمَ الْأُخُوَّةِ apa hukum waris untuk jad kalau dia bersama ikhwan? Fa innal a'immata ikhtalafu fihi. Fa qala ba'duhum al-malu kulluhu lil-jaddi. Wa qala ba'duhum al-malu bainahuma. Al-qaul tsani ya. Ja'al qaul tsalis yang mengatakan bahwa al-malu kulluhu lil-akh. Maka dia telah yarfa' haqqal jaddi. Dengan yarfa' haqqal jaddi berarti dia telah mengangkat al-qaul al-awwal wal qaul tsani. Dua-duanya dia angkat. Kenapa? Dalam dua hak ini al-jaddu mendapatkan waris, ya kan? Fil qaulainil awwalain al-jaddu yarisu. Khalas. Maka hadirnya qaul salis seperti ini la yajuz. Faqad ittafaqa al-qaulani ala anna lil jaddi syai'an minal mali fal qaulu bi hirmanihi wa i'ta'i al-mali kullihi lil akhi qaulun salis rafi'un lima ajma' alaihi al-awwalan fala yajuz. Wa hadha al-misal fa fihi nadharun fa innahu qad nuqila an Ibn Hazm fil mahalli annahu haka qaulan anna al-mal kullahu lil akh. Anna al-mal fil mahalli annahu haka qaulan anna al-mal kullahu lil akh. Ini nukil dalam ta'liqat beliau dalam nukil. Khalas. Qauluhu qila ittafaqu. Ma makna tadi qila ittafaqu? Tadi maksudnya apa? Qila ittafaqu. Ittafaqu yahtajjal mani'una mutlaqan biwajhaini. Mereka mengatakan dua hal yang mereka sebutkan untuk membantah Imam Al-Baydawi. Al-awwal anna ahlal 'ashri al-awwal qad ittafaqu 'ala 'adamil qawl ats-tsalis wa 'ala imtina'i al-akhdh bihi. Dari mana kita dapatkan tadi? Dari mana kita dapatkan bahwa ittafaqu 'ala 'adamil qawl ats-tsalis? Mereka sudah sepakat kepada dua qawl saja. Maknanya apa? Tidak boleh ada yang ketiga, kan itu dia. Nanti jawaban Badawi, kenapa jawaban Badawi tadi kan mudah. Kenapa kita anggap mereka ittifaq 'ala 'adamil tsalis? Karena pada waktu itu tidak ada muncul qawl ketiga, ya kan? Kalau waktu itu muncul qawl ketiga, mereka tidak akan katakan 'adamil tsalis, ya. Khalas. Anna ahlal 'ashril awal faqad ittafaqu 'ala 'adamil qawl tsalis wa 'ala al-imtina'i al-khizbiyah, tidak boleh dipegang. Fa innahum lamma ikhtalafu 'ala qawlain faqad. Lihat. Lamma ikhtalafu 'ala qawlain, ketika mereka ikhtilaf hanya kepada dua qawl saja, aujaba kullun min al-fariqaini al-akhdha imma biqawlihi wa imma biqawli al-akhar. Imma biqawlihi aw biqawli al-akhar. Karena dua qawl saja, tidak ada yang ketiga. Wa tajwizul qawli salis yarfa'u dhalika kullahu fakana batilan. Khalas? Masih? Wa tajwizul qawli salis yarfa'u dhalika kullahu fakana batilan. Khalas. Wa ajabal musannifu anna dhalikal ittifak kana masyrutan. Itu bergantung kepada syarat. Syaratnya apa? Adamul qawli salis. Itu syarat baru berlaku ittifak tadi. Fa idza dhahara dhalikal qawl faqad zalal ijma' bizawali syartihi. Maka ketika zahara dzalikal qaul berarti hilang syaratnya, ya kan? Syarat kan tadi ada misalis. Nah, ketika syarat muncul, ketika qaul salis muncul, maka maknanya adalah syaratnya hilang. Hilang syarat, hilang ittifaq, ya. Fazala bizawalihi. Kemudian al-khasam kembali mengiktirad. Yang tarad al-khasamu ala hadzal jawab faqala law sahha ma zakartum. Ya tadi. Yang dijawab dengan perkataan mereka waridun ala al-wahdani. Dia mengatakan law sahha ma zakartum lakana al-ijma'u ala qawli al-wahid laysa bihujjah juga. Kalau betul yang antum katakan berarti kau ijma' ala qawli al-wahid bukan hujjah juga. Selama tidak muncul qaul tsani. Kalau muncul qaul tsani, maka dia boleh menjadi hujjah qaul wahid itu selama tidak muncul qaul tsani. Ketika qaul tsani muncul, hilang hujjahnya, ya kan? Itu kalau sahha ma dzakartum. Li'annahu la yumkinu an yuqala fiha aidan. li'annahu yumkinu, li'annahu yumkinu an yuqala fiha aidan. Karena perkataan demikian yang antum katakan pada qaulain mungkin juga dikatakan pada qaul wahid. Khalas. Yumkinu an yuqala fiha aidan. Wujubul akhdhi bil qawli allazi ajma'u 'alaihi masyrutun bi'adami al qawl tsani. Dia mengembalikan hujah itu. Masyrutnya bi'adami al qawl tsani. Fa idza wujida al qawl tsani faqad zala dhalika al ijma' bi zawali syartihi. Wa ajaba al musannifu bi anna hadha al ishtirat wa in kana mumkinan aidan fil ijma' al wahdani ay al ijma' 'ala al qawl al wahid lakinnahum ijma'u 'ala 'adami i'tibarihi fihi. Mungkin saja yang antum katakan tadi katanya, tapi ulama telah ijma' bahwa kalau sudah ada ijma' 'ala qawlin wahid datang qaul kedua, maka ulama sepakat ijma'u 'ala 'adami i'tibarihi fihi. Qaul tsani itu tidak dianggap lagi qaul sebagai ijma', kalau tidak dijadikan hujjah. Kemudian falaisa lana an natahakkama 'alaihim biwujubit taswiyah. Jadi tidak boleh kita samakan antara wahdani dengan qaulain. Falaisa lana an natahakkama 'alaihim biwujubit taswiyah baina al-ijma' al-wahdani wal ijma' al-qaulain. Wa hadha al-jawab dzakarahu al-imam wa atba'uhu wa i'tarada al-khasam. Kemudian kembali wa'tarada 'alaihi sahibut talkhis. Sahibut talkhis adalah An-Nakhsyawani bi anna al-istidlal bi ijma'ihim 'ala 'adami i'tibari hadha syarti innama ya'tabar ba'da i'tibari al-ijma'. Falau i'tabarna al-ijma' bihi lazim ad-dawr. Dawr. Ya, khalas, kita lanjutkan. Di dawr saja. Kapan syarat ini kalau sudah ijma'? Ijma'nya kapan kalau memenuhi syarat? Ya, daur. Berputarnya di sekitar situ saja. Ya. Khalas. Qauluhu wa qila izharuhu yang tadi. Izharuhu yastalzimu taqti'atal awalain. Itu dia matanya. Hadza huwa al-i'tirad as-sani wa taqriruhu anna izhar al-qaul ats-tsalits innama yajuzu idza kana haqqan. Lihat yang tadi ya. Boleh muncul kalau dia memang haqqan. Li'anna al-batila la yajuzu al-qaul bihi. Walqawlu bikawnihi haqqan. Nah, itu dia natijahnya. Yastalzimu takhti'atal fariqainil awwalain. Okay. Wa takhti'atuhuma takhti'atun li jami'il ummah wa huwa ghairu jais. Takhti'atuhuma takhti'atun li jami'il ummah. Betul kan? Karena pada masa itu umat hanya terbagi menjadi dua. Maka takhti'uhuma takhti'ul ummah jami'uha, ya, takhti'ul ummah kullaha. Maka takhti'ul takhti'atul ummah li jami'al ummah itu la yajuz ghairu jahil. Wa ajabal musannifu bi anna hadzal mahdzur innama huwa takhti'atuhum fi ma ajma'u fihi 'ala qawlin wahid wa amma ma ikhtalafu fihi fala. Wa amma ma ikhtalafu fihi fala. Beliau katakan yang mahzur adalah taftiatuhum fi ma ajma'u 'ala qaulin wahid la itnain la qaulin. Wa amma ikhtalafu fihi, ma mana ikhtalafu ya 'ala qaulin. Tidak ada yang disebut ikhtalafu 'ala qaulin wahid ya. 'Ala qaulin wahid itu ittafaqu wa ajma'u. Ijma'u 'ala qaulin wahid li anna ghayata dhalika taftiata. Lihat. Lianna ghayata dhalika takhti'atu ba'dihim fi amrin. Dia kan ada dua fariqah tadi, firqatan min al-ummah. Takhti'atu ba'dihim fi amrin wa takhti'atu ba'dil akhar fi amrin akhar. Contoh tadi yajuzu akluhu mutlaqan, dan kedua la yahillu akluhu mutlaqan. Kita kata salahkan yang pertama yang mengatakan bahwa yahillu mutlaqan. Tidak mutlak halalnya, halalnya kalau lupa baca bismillah. Oh tidak, haram secara mutlak. Haramnya kapan? Kalau dia sengaja. Nah, takhti'atu ba'dihim fi amrin wa takhti'atu ba'din akhar fi amrin akhar. Khalas. Qala al-musannifu wa fihi nadhar walam yunabbih ala wajhi an-nadhar. Apa nazarnya apa beliau tidak sebutkan? Wa tawjihuhu anna dalalatal muqtadiyata li'asamatil ummah 'anil khata'i syamilatun li surataini wa takhsis la dalila 'alaihi. Katanya la yajtami'u ummati 'ala dalalah asamatul ummah 'anil khata', bahwa umat itu terlindung daripada kesalahan. Ummah di sini mujtahidin ya, bukan mujtahidin wahid, tapi kalau dia sudah berkumpul. Nanti kalau ada yang memakai dalil begini, oh ini fatwa syekh ini salah. Kenapa salah? Oh ini tidak sesuai dengan waqi', berakibat kepada kezaliman. Oh tidak, dia itu alim kabir, syekh umat Muhammad. Lalu umat Rasulullah mengatakan umat Rasulullah itu tidak pernah salah. Tidak. Yang tidak pernah salah adalah umat Muhammad kalau sudah berkumpul, mujtahidin kalau sudah berkumpul kepada satu perkara, tidak pernah salah. Tapi kalau satu orang, tidak pernah ada jaminan daripada terlindung daripada kesalahan. Makanya kalau seorang ada mufti, ada syekh yang salah, wajar. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak tersalah. Yang ada jaminan adalah ijtima'ul ummah. Nah, itu dia. Oke. Okay. Annal adillatal muqtadiyata li'asamatil ummah 'anil khata' asyamilah lis-surataini. Syamilatun lis-surataini. Suratain mana suratain? As-surah fi at-tabaqah al-ula was-surah as-saniyah fi at-tabaqah as-saniyah. Kan dia mengatakan tadi, izhar qawli salis itu takhti'atul ummah. Kenapa? Karena al-qaul al-awal dan qaul sani dianggap salah. Berarti takhti'atul ummah jami'ahum, ya kan? Nah, berarti mana yang betul? Kalau mereka benar, kalau mereka salah berarti tabaqah yang setelahnya lah yang betul, ya kan? Dan itu katanya salah. Kenapa salah? Tidak boleh menyalahkan umat. Nah, lalu bagaimana dengan umat yang berkumpul setelahnya? Apakah mereka tidak termasuk umat Rasulullah yang dijamin dari terlindung dari kesalahan? Padahal mereka sudah ijtima' juga. Nah, maknanya adalah al-adillah al-muqtadiyah ala li'asamati al-ummah 'anil khata' itu syamilun li surataini. Kalau al-ummah fi tabaqah al-ula sudah berkumpul, ijtama'u ala haqqin. Kalau al-ummah ala surat as-saniyah ijtama'u, berkumpul juga, ijtama'u ala haqqin. Berarti dua-duanya terlindung daripada kesalahan. Maknanya, kalau ummah fi tabaqah al-ula iktafaku ala qawlain atau ikhtalafu ala qawlain, datang qawl salis, tidak boleh kita katakan qawl salis ini dia menyalahi kaum yang di atas. Tapi menyalahkan sebagian kaum di sebagian masalah, sebagian lain di sebagian masalah yang lain pula, ya, itu dia. Jadi tidak ada masalah kalau demikian. Muskilahnya kapan? Kalau qaul salis ini mengangkat perkataan al-awwal wasani khalis, seolah-olah qaul sani salah, qaul salis salah, yang qaul sani salah, qaul awal salah, yang betul adalah qaul salis. Nah ini yang baru salah. Baru dia menyalahkan umat jami'ah, baru salah besar. Ya. Bagaimana kalau al-ummah fi tabaqah al-ula ajma'u ala qawlin wahid. Ya, ajma'u ala qawlin wahid. Datang tabaqah setelahnya, ajma'u ala qawlin wahid. Padahal tadi kita sudah sebutkan bahwa ijma' seperti ini la yu'tabar ijma'an. Maknanya mereka salah. Oke, padahal tadi kita katakan bahwa al-adillah al-muqtadiyah li'asamatil ummah 'anil khata' syamilatun li suratain. Suratain fain as-surah al-ula mutahakkikah fi tabaqah al-ula was-surah saniyah fi tabaqah saniyah minal ulama, minal ummah. Bagaimana kita mengatakan bahwa ummah yang kedua betul, ummah atas betul? Oke. Okay. Ini berarti ummah yang tabaqah saniyah salah. Padahal disebutkan kalau umat sudah berkumpul, la yatami'u ala dalalah. Lihat, caranya adalah kalau memang benar-benar al-ummah yajtima' alal haq dengan niat yang benar, mereka tidak akan buat ijma' baru ketika ulama sudah berkumpul dengan ijma' yang satu. Kenapa? Ijma' itu dalilnya Al-Qur'an dan hadis. Ya. Ijma' itu selalu berdasar kepada dalil. Bila Al-Qur'an dan hadis sudah dikaji oleh ulama, sampai kepada satu kaul. Dengan semua perangkat usul fikihnya ya, dia hafal Quran, hafal hadis, faham semua nahwu sharaf, balaghah, kemudian qiyas, semua perangkat usul fikih dia sudah selesaikan, berkumpul sampai pada satu kata. Datang ulama setelahnya, berkumpul pula, berkumpul kepada satu kata. Kalau memang mereka ijtima' ala haqqin, insyaallah perkataan mereka tidak akan berbeda. Ya, tidak akan berbeda. Ya. Makanya ulama mengatakan kalau sempat berbeda, perbedaan itu sudah dianggap tidak ijma. Kenapa? Kalau sempat berbeda berarti ada unsur lain yang membuat natijah itu sampai ke sana, ya. Ada unsur lain yang membuat natijahnya jadi berbeda, maka al-qaul sani itu tidak boleh lagi menjadi hujjah, tidaklah dianggap ijma. Itu dia. Tadi tetap saja al-ummah itu asimah atau ma'sumatun minal khata, anil khata, ya. Khalas. Wa hadzal jawab lam yadhkurhu al-imam wala mukhtasiru kalamihi bal ajabu annana la nusallimu anna izhar al-qawli salish yastalzimu takhti'at al-fariqain al-awwalain bina'an ala anna kulla mujtahidin musibun. Setiap mujtahid itu punya hak untuk benar, berkemungkinan dia benar, ya, mungkin salah, mungkin benar, ya. Kenapa di sini hanya disebutkan anna kulla mujtahidin musibun? Kaitannya bukan kepada natijah. Dia kan kita bermasalah sekarang, permasalahan kita anna izharul qawli salis yastalzimu takhti'ata al-awwalain. Kami tidak terima bahwa hadirnya qaul salis itu menyalahkan al-awwalain. Kenapa? Bina'an ala anna kulla mujtahidin musibun. Mestinya kan anna kulla mujtahidin musibun wa mukhti'un. Kenapa disebut musibun saja? Supaya dikatakan bahwa al-mujtahidin fil tabaqah al-ula musibun, al-mujtahiduna fil tabaqah saniyah juga musibun. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan, ya. Maknanya juga at-tabaqah fil ulama yang al-tabaqah al-ula musibun wa mukhti'un was-saniyah musibun wa mukhti'un juga sama. Kelas. Salamna annal musiba wahidun lakinna tamakkun at-tamakkun min izhari salis la yastalzimu kaunuhu haqqan li'annahu yajuzu lil mujtahidi an ya'mala bima zannahu haqqan wa in kana khata'an fi nafsil amri. Boleh saja seorang mujtahid itu mengamalkan sesuatu yang dia yakini benar, walaupun nanti setelah dia lihat di realita lapangan, oh salah. Ya, boleh saja. Kenapa? Berangkat daripada zan. Tapi itu kalau mujtahidin wahid. Tapi kalau ijtima', khalas. Khalas, ini mungkin pembahasan tentang anwa'il ijma'. Coba antum lihat matan kembali. Paham insyaallah ya?